ikhwani ya. Wa yarfudul batil wa yungkiruh, dan menolak kebatilan. Itu murid itu, menolak kebatilan dan ingkar kepada kebatilan. Itu murid. Kemudian wa yuhibbul akhyar wa yuwalihim, mencintai orang-orang baik dan dekat sama mereka. Mengangkat mereka. Oh, alhamdulillah, ini orang baik, dekati orang-orang baik itu. Katanya kun aliman au muta'alliman au muhibban wala takun rabi'an fatahlik. Jadilah kau orang berilmu. Kalau tidak bisa, jadilah kau orang yang belajar. Kalau tidak bisa, jadilah orang yang cinta kepada keduanya ini. Yang berilmu sama yang belajar. Cinta kepada orang berilmu, cinta kepada orang yang belajar. Wala takun rabi'an fatahlik. Jangan jadi orang keempat. Binasa nanti. Tidak cinta sama orang. Tidak berilmu, tidak belajar. Tidak cinta sama orang berilmu dan belajar. Tadi membencinya. Fatahlik. Itu akan binasa orang seperti ini. Itu ikhwani. Ya. Yarfudul batil wa yungkiru wa yuhibbul akhyar wa yuwalihim. Cinta sama orang-orang baik. Bagaimana orang-orang baik itu? Nah itu. Orang-orang baik itu harus kita deketi. Dikatakan bahwa pendidikannya para salihin itu zaman-zaman waktu itu tahun 500 Hijriah, tahun 600 Hijriah, 700-900 Hijriah. Itu pendidikannya kaum salihin itu kepada para santrinya, pendidikannya kepada anak-anaknya itu di poin, ada poin-poinnya. Ada apa namanya? Ada 1 2 3 4 10 ada gitunya. Nah, itu poin-poinnya itu disusun sama Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi itu ada itu. Itu diberikan satu faedah-faedah di situ oleh Habib Zain. Di antaranya termasuk daripada adatus salihin fi tarbiyati auladihim, kebiasaan kaum salihin ketika mendidik anak-anaknya. Itu bagaimana? Yang pertama dikatakan hamlu auladihimus sighar ila hadratil akabir. Membawa anaknya mereka yang masih kecil dihadapkan kepada para aulia ulama, ditunjukkan. Dan sering diceritakan dulu ada seorang namanya Sayyid Umar bin Segaf As-Segaf. Itu dibawa sama abahnya Sayyid Saf Muhammad bin Safi Segaf. Dibawa umurnya 5 tahun Sayyid Umar ini. Dari Sewun dibawa ingin menuju Nabi Allah Hud. Ziarah Nabi Allah Hud di daerah Yaman sana. Waktu itu. Umurnya Sayyid Umar bin Segaf As-Segaf umurnya masih 5 tahun. Lantas abahnya ini bilang, istriku akan saya bawa ini anaknya, ini anak saya ini akan saya bawa untuk ziarah ke makam Nabi Allah Hud di Yaman sana, di Syaib Hud. Umarnya masih kecil lah Umar. Kata istrinya atau kata ibunya, Umar ini mengatakan, ini Umar masih kecil, nanti kalau kau bawa ngompol. Nanti goda kau di sana, akhirnya kau punya ziarah, kau punya zikir, kau punya ibadah sama Allah di sana itu tak khusyuk. Gara-gara ngurusi anakmu, enggak apa-apa. Yang penting izinkan ini anak saya bawa ke sana. Tujuannya apa toh? Ya nanti di sana banyak orang besar, banyak para ulama, banyak orang-orang arifin, banyak orang-orang saleh. Nah, dibawa. Waktu sampai di depannya Habib Abdullah Haddad ini punya kitab ini. Habib Abdullah Haddad ini makfuful basar ikhwani. Matanya enggak tampak. Umur 3 tahun matanya tidak tampak. Jadi umur 3 tahun matanya tidak tampak. Makfuful basar. Tapi awadahullahu binuril basirah. Allah ganti dengan cahaya ini. Hati. Hadlah hadati. Sampai ngarang 70 kitab lebih. Bisa dibayangkan orang anak umur 3 tahun itu. Waktu itu ya sudah kalau dia buta. Ya berarti dia sudah tidak mampu untuk baca. Tidak bisa. Paling dengar. Ini Imam Haddad umur 5 tahun hafid Quran. Umur 7 tahun kam min hadith dia hafal. Umur 7 tahun berapa hadith dia hafal. Umur 9 tahun, 15 tahun dia sudah duduk di kursi mufti. Seorang mufti. Raisul ulama. 15 tahun umurnya jadi raisul ulama. Kepalanya para ulama. Pemimpinnya para ulama. Umur 25 tahun ngarang kitab-kitab. Punya murid. Nah, subhanallah ini namanya taufik muwaffaq. Allah Ta'ala kalau gampang kan begitu. Nah, ini anak dibawa sama abahnya menuju ke Syaib Hud. Tujuannya karena di situ ada gurunya. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini. Sampai di depan gurunya, anaknya kan disodorkan gitu. Guru, ini anak saya, doakan mudah-mudahan anak saya jadi orang yang soleh. Hadad, tidak tampak matanya. Dia bilang, subhanallah, anakmu ini di lubang hidung yang kiri ini ada andengan demia. Kok tahu ini? Imam Haddad ini kok tahu anak saya di lubang kiri hidungnya ada andengan-andengnya. Saya bapaknya 5 tahun tidak tahu anak saya kalau ada andengan-andengnya. Ketika dilihat sama bapaknya, iya benar. Dilihat gitu ada andengan-andengnya sini. Nah itu kenapa itu, Ikhwan? Diambil kesimpulan di sini bahwa berarti orang-orang soleh itu kalau melihat itu seorang yang diperlihatkan kepada orang-orang soleh, kalau dia mereka melihat kita, dilihat dengan jeli. Nah, sehingga jadilah Umar bin Segaf As-Segaf jadi orang hebat. Nah, begitu ikhwani yang dimulakan Allah Ta'ala. Jadi, hamlu awladihimus sigar ilal akabir. Dibawa anak-anak kecil mereka itu ke tempat orang-orang yang ulama, orang-orang soleh. Liatabarraku alihim wa'id'ulahum. Supaya ngambil berkahnya mereka. Supaya didoakan sama mereka dengan doa-doa yang baik. Yang kedua, wayulzimunahum bin nutgi. Orang-orang tua mereka dulu itu melazimkan anak-anaknya atau mewajibkan, bahkan setengahnya mewajibkan begitu. Ilzam itu. Setengahnya mengharuskan anak-anaknya untuk mengucapkan raditu billahi rabban wabil islami dinan wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Itu tiap pagi sama tiap sore. Terus anaknya dituntun untuk raditu billahi rabban wabil islami dinan. Terus dituntun begitu anaknya ini. Saya ridho Allah Ta'ala sebagai Tuhan saya. Agama Islam sebagai agama saya. Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul saya. Dituntunkan sama orang tuanya itu kayak gitu. Tiap saat itu dituntunkan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-salihun yushammitunal awlada sigar. Orang-orang soleh dulu itu kalau melihat anak-anak kecil itu berlaku perlakuan yang baik, yaf'aluna af'alal khair, melakukan satu perlakuan yang baik, yaquluna lahum, mereka mengucapkan kepada anak-anak itu apa? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Saya ingat betul. Guru saya itu kalau bangunkan saya dulu waktu mau sembahyang subuh, bangunkan mau tahajud itu, bangunkannya, gum ya barakallahu fiik. Bangun wahai barakallahu fiik. Gum ya barakallahu fiik. Gum ya barakallahu fiik. Dibangunkan gitu. Barakallahu fiik artinya apa? Semoga Allah memberikan berkah kepada kau. Berkah. Tumbuhnya anak tinggi itu akhirnya menjadi anak-anak yang berkah. Itu orang-orang salihin dulu begitu. Jadi kalau melihat anak-anak kecil gitu itu, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Enggak, jadi kalau anak kecil nakal barang itu dipanggil, ya barakallahu fiik. Jangan nakal kau, gitu. Atau doa, Allah yahdik. Itu kalau di Hadramaut sana, mungkin kalau di Indonesia sini, Allah yahdik mungkin sudah dimarah artinya. Allah yahdik, waktu mana di Allah yahdikkan Ustaz. Mungkin gitu. Tapi orang dulu kalau bilang Allah yahdik itu doa. Barakallahu fiik, semoga Allah memberikan berkah kepada kau. Begitu. Sampai ila sinil bulu, sampai mereka kepada tingkat baligh. Kalau sudah pada usia baligh, enggak. Kalau sudah anaknya usia baligh 15 tahun, atau sudah anaknya usia, sudah keluar maninya, waktu tidur sudah mimpi, atau kalau perempuan sudah keluar darah haidnya, itu sudah usia baligh. Kalau usia baligh, melakukan amal perbuatan khair, bah, bagaimana perbuatan saya? Bagus, alhamdulillah, teruskan saja. Begitu. Enggak terus sanjung-sanjung terus, akhirnya lupa diri nanti. Ya, itu tarbiyahnya mereka seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, as-salihuna yu'allimuna auladahumul amal qoblal ilm. Mereka orang-orang saleh itu kalau ngajari anak-anaknya amal dulu baru ilmu. Aneh ya? Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan ilmu dulu baru amal. Kalau mereka enggak, ikhwani. Kalau dulu mereka itu ngajarkan amal dulu baru ilm. Jadi anak itu kalau mau sholat, gak diajari sama bapaknya, sholat itu rukunnya begini, syurutnya ini, sunnah-sunnahnya gini, adab-adabnya gini. Enggak. Enggak gitu. Diajarkan amal dulu. Kau kalau sembahyang, jangan kemana-mana di belakang abahmu. Lihat bagaimana abahmu kalau sholat. Ya abahnya sholatnya terus sholatnya pakai syariah. Adab-adab sholatnya dia jaga, sunnah-sunnah sholatnya dia jaga. Si anak ini suruh memperhatikan ayahnya. Ayahnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Anaknya memperhatikan. Mungkin anaknya bingung lihat bapaknya gitu. Itu. Bapaknya bertasbih. Itu enggak diajarkan kalau bertasbih itu bacanya subhanallah, enggak. Bapaknya bertasbih saja subhanallah, subhanallah. Anaknya suruh lihat. Kalau anaknya main gitu panggil duduk sini. Subhanallah, subhanallah. Wah, mau main layang-layangan enggak? Duduk dulu. Sampai abah selesai tasbih baru kau main layang-layang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anak itu lihat bapaknya. Al-amal gabalah ini. Diajarkan dulu satu-satu diajarkan. Nah gitu. Ya, fa idza ta'ammal fa idza ta'allamul amal 'allamuhumul ilm. Setelah mereka belajar amal dari ayahnya atau dari gurunya, baru diajarkan ilmu. Santri ini atau anak ini diajarkan ilmu. Kemudian dia mengatakan, hadza haq iljamu. Hadza batil istanibu. Ini hak. Kalau yang hak kerjakan. Ini batil, jangan dikerjakan, jauhi. Gitu, kaum salihin itu waktu mendidik santrinya, mendidik anak-anaknya seperti itu. Jadi itu yang keempat ya. Yang kelima, wa adatuhum yufarriquna auladahum li talabil ilmi syarif wa tahsilihi ila an yablugha 20 sana. Adatnya mereka juga kaum salihin itu sebelum waktu itu adalah mengajari anak-anaknya bagaimana diajarkan anak-anaknya sampai usia 20 tahun diajarkan ilmu. Jadi setelah mereka tahu amal, diajarkan ilmu sampai usianya 20 tahun. Ila an yablugha 20 sana, sampai usianya 20 tahun diajarkan ilmu terus. Tsumma ya'murunahu bitadris, umurnya 21 tahun suruh ngajar. Ila an yablugha 40 sana, sampai usianya 40 tahun. Usianya 40 tahun terserah dia. Dia mau belajar, dia mau ngajar, dia mau dakwah, dia mau memberikan manfaat kepada masyarakat, dia sudah tahu sendiri kehidupannya. Nah, dipersiapkan begitu sama mereka itu. Itu kaum salihin. Caranya mendidik mereka, anak-anaknya seperti itu. Nah, ini ikhwani yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya seperti itu. Kemudian dikatakan di sini oleh Habib Abdullah Haddad. Wayubghidu, wayubghidul asyrara wayu'adihim. Membenci orang-orang jahat. Tapi membencinya orang-orang jahat itu enggak nuding. Enggak. Itu orang jahat, jangan kau dekati. Enggak. Dikasih pemahaman. Kalau ada orang jahat, ngomongnya tidak baik, kasar omongannya sama ini, sama itu, sama ini. Kemudian suka berkata kasar, berkata kotor, jangan dideketi. Jangan ditiru omongannya. Begitu, dikasih pemahaman-pemahaman. Wayubghidul asrara wayu'adihim. Khubruhu ahsan min khabarihi. Dikatakan bahwa pengalamannya itu lebih afdal daripada ilmunya. Itu ditunjukkan begitu sama mereka. Jadi kalau duduk ada orang-orang ulama itu suruh lihat-lihat wajahnya. Lihat bagaimana mereka makan, bagaimana mereka minum, bagaimana mereka gitu. Sampai dikatakan bahwa ada Imam Baihaqi itu, murid Imam Syafi'i. Imam Baihaqi itu waktu dia disuguhi kopi, disuguhi gawa kopi, itu gak mau dia. Padahal kopi halal, tapi gak mau dia. Ya Imam, ini minta apa? Kopi atau minta air atau minta teh atau minta apa? Enggak. Anda enggak minta kopi, enggak minta teh. Minta apa? Minta air putih saja. Disediakan air putih. Waktu disediakan air putih, di depannya diminum air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum, letakkan. Tutup. Ditanya sama yang menyediakan air ini, kenapa kok ini aku tawari kopi kok kau enggak mau? Yang lain mau, tamu-tamu saya sedangkan kau kok enggak mau? Bukan saya enggak mau karena saya enggak suka. Kenapa? Karena saya belum tahu tata caranya Rasulullah minum kopi itu bagaimana. Subhanallah. Ya, bahkan sebagian riwayat lain mengatakan bahwa saya tahu caranya Rasulullah minum kopi, cuman saya enggak tahu cara meletakkan cangkirnya di atas lepek itu gini, enggak tahu. Sehingga saya berhenti. Khawatir saya enggak ngerjakan sunnah Nabi. Jadi lebih baik saya minum air karena saya tahu Rasulullah pernah minum air caranya begini dan meletakkan gelasnya begitu. Subhanallah ya. Wa mu'asyaratuhu athyabu min dzikrihi. Dikatakan bahwa pergaulannya mereka itu baik, bagus. Daripada ngomong. Kalau ngomong bagus, tapi pergaulannya jauh lebih bagus. Artinya amalnya, muamalahnya kepada masyarakat itu jauh lebih indah daripada bicaranya. itu orang-orang salihin begitu, para murid. Kafirul ma'unah, banyak nolong orang. Orang sana jatuh sakit, tolong. Ada punya hajat, tolong. Ada kesulitan tetangganya, ditolong. Kafirul ma'unah, banyak suka nolong orang. Khafiful ma'unah, tidak suka banyak memperdaya orang. Artinya, kalau datang ke majelis saya harus bawa gulai. Masing-masing harus bawa panci isinya gulai sama semur. Tidak ada. Atau datang ke majelis saya harus bawa uang 10.000, tidak ada. Khafiful ma'unah, datang ke tempat saya yang datang tak kasih uang. Saya pernah ingat ada seorang guru di Jakarta itu. Itu kalau datang santri-santri ke tempatnya dia itu, ditanya sama dia, kau datang dari mana? Saya datang dari Depok. Naik apa ke sini? Naik angkuta. Berapa ongkosnya? Ongkosnya 10.000 ganti. Ya. 10.000, ini ongkos 10.000, ongkos taklimnya kau di sini. La ilaha illallah. Ya, santri sekarang kan malah bayar sama gurunya. Ini gurunya bayar sama santrinya. Yang diwalein. SPP itu kan santri bayar gurunya. Ya, kan tiap bulan bayar gurunya itu. Tapi ini zaman sekarang ini katanya gurunya bayar santrinya. Dulu santri itu cari guru. Dulu. Kalau sekarang guru cari santri. Ya, buka madrasah, buka ma'had, buka lembaga pendidikan, tidak ada muridnya. Ya, buat apa ya ta? Nah itu ya. Kemudian ba'idun anir ru'una, jauh dari hal-hal yang membusukkan. Jauh dari kata-kata kotor, jauh dari amal perbuatan yang kotor, jauh. Santri-santri muridullah itu jauh dari itu. Ya. Aminun ma'mun, terjaga, amin, terpercaya dan bisa dipercaya. Omongannya jujur, bisa dipercaya. La yakdzib wa la yakhun, enggak pernah bohong, enggak pernah khianat. Itu santri-santri betul itu begitu. Ya, nah, sebagaimana pernah diceritakan Syekh Abdul Ghadir Jailani kan juga pernah begitu. Waktu umurnya 5 tahun, 4 tahun disuruh sama ibunya belanja. Dibawai uang 4 dinar di kantongnya, dijahit sama ibunya. Sampai di tengah pasar gelap dalam keadaan masih subuh itu waktu. 4 begal datang nyegat Syekh Abdul Ghadir Jailani, "Apa yang kau bawa?" Wahai anak kecil, saya bawa uang 4 dinar. Dibuka. Ini dibuka, ditunjukkan sama perampoknya. Saya bawa uang 4 dinar. Apa kau tidak takut sama saya? Kami-kami semua ini, 4 orang al-guju perampok-perampok ini. Tidak takut. Saya hanya takut sama Allah Ta'ala. Si kecil ini ngomong, si Abdul Ghadir Jailani. Kami ini adalah perampok. Kenapa kau tidak disembunyikan saja kau punya uang? Kan bisa saja kau bilang saya tidak bawa uang. Oh, tidak boleh. Saya diamanatkan sama ibu saya tidak boleh bohong kepada siapa saja. Karena Allah Maha Tahu. Akhirnya 4 perampok itu akhirnya sadar. Berkat omongan Syekh Abdul Ghadir Jailani ini. Aminun ma'mun la yakdzib wala yakhun. La bakhilan wala jabanan. Tak bakhil, enggak. Seperti banyak pegawai salihin sebelum itu, waktu itu banyak kalau dikasih orang uang itu. Habis pengajian kasih uang itu. Taruh kantongnya sini saja. Buka selerekan yang masuk ke sini, masukkan waktu yang situ. Nanti kalau dia jalan dari masjid atau jalan dari majelis itu ada orang pengemis minta, "Tuan, saya minta bantuannya," buka selerekannya, ambil berapa kau mau. PN-nya. Kau mau berapa? Diambil semua, dirogoh-rogoh semua orang gugorok, enggak apa-apa. Kalau kita kan masih ngitung, ada 10.000, ada 5.000, ada 1.000, ada 100, 100 weh. Nyo. Ya, 100-nya aja. Kalau yang 100.000 dikeluarkan gelo dia. Ikhlas, keluar 100.000, pulang, yang mana? Aduh, kok 100.000 tadi yang diambil? Ya, keliru. Subhanallah, ya. Itulah bakhilan wala jabanan. Tak bakhil. Muridullah itu apa yang datang. Sampai ditanya sama istrinya, kenapa kau sarakan sama fugara wa masakin, kau berikan uang segitu besarnya? Saya malu, masa Allah ngasih uang saya 100, saya cuma ngasih orang cuma 10. Allah ngasih saya 100, saya akan ngasih 100. Wong itu cuma titipan Allah. Sampai seperti itu mereka. Memang sulit, ikhwani. Kalau dalam zaman seperti ini ya cuma wacana ini. Ya, cuma oh gitu ya kaum salihin itu ya. Bisa enggak niru? Wah, nanti dulu Ustaz kalau masalah ini. Itu kalau gitu sekarang. Enggak ada angel meniru gitu, ikhwani. Cuma wacana ya. Wala jabanan, enggak penakut. Cireh, penakut, minder enggak. Tidak ada. Muridullah itu tidak pernah jaban. Jaban itu penakut. Minder. Jaban itu tahu ikhwan, jaban itu kalau di belakang orang sok-sok berani, tapi di depan orangnya jirek. Itu jaban namanya. Ya, jaban itu kalau enggak ada orangnya, oh kalau ada orangnya, tak pukul kepalanya sampai remuk dia. Orangnya datang betul. Ayo coba. Oh enggak apa-apa. Kemarin kau ngomong apa? Oh enggak, saya ngomong baik sama kau baik. Ini jaban. Ini jaban namanya. Ya, murid tak gitu. Dia katakan apa yang hak. Kalau emang itu hak, katakan hak. Kalau emang itu benar, katakan benar. Kalau emang itu salah, katakan salah. Gitu. Jadi apa adanya? Wala sababan wala la'anan. Tak pernah mencaci orang. Jangan. Jangan mencaci orang. Tak usah mencaci orang. Dan tak pernah melaknat. Tak pernah. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu kalau dilaknat-laknat sama orang. Itu kalau jalan sama anaknya dia. Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Itu kalau jalan dilaknat-laknat sama orang-orang itu. Yang tak suka sama dia. Dilaknat. Wa'anallah. Dilaknat-laknat Sayyidina Ali Zainal Abidin itu. Kalau dilaknat-laknat apa dia balas laknat? Tidak. Dia bilang, Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang laknat-laknat, terima kasih banyak. Jalan dilaknat, terima kasih banyak. Dicaci. Antakazab. Munafik. Kau pembohong. Munafik kau. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Kalau duduk di majlis ada orang datang, laknat-laknat dia. Itu yang kau tahu. Yang kau tidak tahu. Masih banyak kesalahan saya. Kira-kira yang laknat-laknat yang mencaci dia bagaimana? Mak pelurut mesti. Takut. Segen dia. Bahkan tidak jarang Zainal Ali Zainal Abidin itu kalau dicaci orang, dilaknat orang itu langsung pergi ke pasar dia. Sejak anaknya. Pergi ke pasar, beli buah-buahan, beli makanan-makanan enak. Dikresaki sama dia, dibawa ke tempatnya orang yang laknati dia tadi. Anaknya tanya, bah, abah dilaknat-laknat, dicaci-caci kok dikasih hadiah. Bagaimana abah nak ngasih hadiah, wong dia ngasih hadiah sama abah. Ngasih hadiah apa, abah? Dia ngasih hadiah pahala sama abah. Ya, sepantasnya abah ngasih hadiah juga sama dia. Wuh, ini repot, ikhwani. Coba kita begitu, wacana ini. Ya, coba kita sekarang kayak gitu, datang langsung kembah sabah gitu. Coba itu, langsung dipateni saja itu. Nah, gitu sudah. Ya, sulit, ikhwani. La sababan, wala la'anan, wala yashtaghilu an buddihi. Dan tidak pernah dia merasa dirinya itu disibukkan dengan pribadinya. Tidak ada. Kaum salihin itu tidak pernah begitu, ikhwan. Tidak pernah disibukkan dengan pribadi dirinya. Tidak ada. Pribadi dirinya mau diejek orang, mau dipuji orang, sama. Buat dia sama. Bagaimana diceritakan oleh beberapa masyayikh kena itu? Orang kalau dicaci orang, dipuji orang itu, mesemnya sama kerut dahinya sama. Sampai ditanya, kenapa waktu Anda saya puji, dahi Anda tidak berubah. Waktu Anda saya caci, dahi Anda juga tidak berubah. Buat saya, pujianmu sama makianmu terhadap saya sama. Tidak ada masalah apa-apa itu buat saya. Nah, begitu. Ya. Wala yastahil an buddihi. Tidak pernah dia merasa dirinya itu disibukkan dengan pribadinya. Wala yasyihu bima fi yadihi. Tidak pernah bakhil, kikir apa yang ada di tangannya. Apa yang dia punya, dia berikan kepada orang lain. Begitu. Dia punya, dia berikan kepada orang lain. Tayyibut tawiyah, hatinya bersih. Hatinya lunak, hatinya bersih. Hatinya itu sama orang, tidak ada bagain, tidak ada dendam. Tidak ada hagib, tidak ada iri hati, tidak ada dengki, tidak ada. Tayyibut tawiyah, hasanun niyah, niatnya baik, bagus. Sahatuhu min kulli syarrin naqiyah. Lapangannya dia atau rumah tangganya dia itu bersih dari segala kejahatan-kejahatan. Anaknya dibawa sama dia kepada ke tempat-tempat yang baik. Tidak pernah benci orang, tidak pernah benci ulama, tidak pernah hatta benci kepada musuhnya, tidak pernah. Sampai dikatakan hatta sarat aduhu sadigah. Harith Ali Hafsi mengatakan hatta sarat aduhu sadigah. Hingga sampai murid, sampai musuhnya itu jadi teman baiknya. Itu kaum salihin itu begitu. Hingga musuhnya menjadi teman baiknya. Hatta sarat aduhuh sadigah. Hingga musuhnya jadi temannya. Ya, sampai seperti itu. Nah ini ikhwani yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sebagaimana itu. Sebagaimana pernah diceritakan dulu. Ada namanya Asy-Syaikh zaman Rasulullah SAW. Itu seorang di zaman Rasulullah SAW, dia sangat bencinya kepada Rasulullah. Dia punya 4 anak putra. 4 anak putranya ini semua beriman kepada Rasulullah. 4 putranya ini semua beriman kepada Rasulullah. Tinggal dia tidak beriman kepada Rasulullah. ini si satu ini orang ini saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia enggak mau diajak untuk syariah, diajak untuk mentauhidkan Allah taala, enggak mau. Anaknya datang sama bapaknya, ayo Pak, datang kepada Rasulullah beriman, enggak mau. Hingga pada satu saat orang tersebut atau si musyrik ini tadi, dia bikin berhala di rumah, dalam rumahnya dia bikin berhala. Setiap saat anaknya empat ini, itu dia bilang sama Mu'adz bin Jabal, sahabatnya Rasulullah, Mu'adz, saya punya bapak ini misik kafir, mau saya ajak ke syariat Islam, tauhidullah, mau beriman kepada Rasulullah, tak mau dia. Coba cari trik bagaimana supaya saya punya bapak ini mau kembali ke jalan Allah Ta'ala. Islam, mau Islam dia. Katanya Mu'adz bin Jabal, bagaimana bapakmu? Keras apa lunak hatinya? Kerasnya bukan main. Kalau kerasnya bukan main, kita bikin mainan saja. Jangan dibikin keras. Kalau dia api, jangan kita jadi api, kita jadi air saja. Nah, coba bagaimana caranya? Gampang. Saya mengajak, saya punya teman satu untuk saya sedikit, agak sedikit, saya buat kelitik sedikit katanya. Saya buat tertawaan sedikit. Bagaimana? Dia punya berhala di rumahnya itu, besar berhalanya. Dia sembah setiap pagi berhala itu. Oh ya, bagus. Kalau gitu kita kerjanya malam saja. Itu berhala diambil sama Mu'adz bin Jabal dari tempatnya, dimasukkan ke WC. Tempatnya orang kalau buang hajat, dimasukkan ke situ. Pagi dia datang, lihat mana berhala saya. Dibungkar, dicari, datanya dilihat dalam WC. Marah besar dia. Ini siapa yang berani berbuat seperti ini? Akan saya penggal nanti orangnya. Dibersihkan itu berhalanya, kemudian dikasih minyak wangi sama dia, ditaruhkan di tempatnya lagi. Pada malam berikut yang kedua lagi, diambil lagi sama Mu'adz bin Jabal, dimasukkan lagi dalam WC lagi. Dicari lagi paginya. Mana ini? Dilihat dalam WC lagi. Sampai dua atau tiga kali seperti itu, akhirnya berhala ini sama orang yang punya tadi, si bapak yang musyrik tadi ini, dikalungi yang namanya pedang. Tuhanku, ini pedang, kalau Anda dipermainkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pedang saja ini. Pedangnya tak kalungkan ini. Ada pedang, ada tombak, ada panah. Pagi ini yang mana kau mau? Malamnya dikerjai lagi sama Mu'adz bin Jabal. Ini patung diambil lagi, bukan lagi dimasukkan dalam WC. Dikalungkan yang namanya dengan bangkai anjing, dimasukkan dalam WC. Paginya dia datang lihat, mana ini berhala saya? Dimasukkan dalam situ. Dalam keadaan seperti itu, marah besar dia katakan, hei, kau ini sebenarnya Tuhan apa patung? Baru tahu dia. Kok tidak bisa kau ngewangi dirimu sendiri? Nah, datang baru Mu'adz bin Jabal. Anda kok nyembah yang tidak bermanfaat, tidak ngasih mabarat? Sembahlah Allah. Allah Ta'ala itu yang memberikan manfaat kepada hambanya. Sembahlah dia. Tinggalkan patung-patung ini, tidak ada manfaatnya. Baru dia datang kepada Rasulullah. Dia datang sama Rasulullah itu dalam keadaan hatinya masih jinjo. Ragu. Datang enggak ya? Katanya Mu'adz bin Jabal, kalau kau lihat wajahnya, kau mesti masuk Islam. Apa iya? Iya. Dalam keadaan kakinya cacat ya, pincang lagi. Kemudian dituntun sama Mu'adz bin Jabal. Coba lihat Rasulullah. Temukan Rasulullah. Waktu dia langsung menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan senyum, Rasulullah mengatakan, "Ahlan bika wa marhaban." Selamat datang dan selamat datang wahai saudaraku. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget para sahabat. Kok segitu besarnya dan segitu cepatnya kau masuk Islam? Aku lihat wajah yang enggak pernah bohong. Wajah siapa ini? Wajah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Langsung hari itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumatkan perang. Ayo para sahabat, kita diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk perang. Katanya orang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, tunjuk saya sebagai panglima perang, akan saya obrak-abrik itu orang-orang Kufar dan orang-orang Quraisy." Kata empat orang anaknya, "Jangan ya Rasulullah. Abah saya ini cacat. Kalau disuruh perang kalah dia." Dia dengar rombongan empat anaknya dikatakan, "Ya Rasulullah, empat anak saya ini menghalang-halangi saya untuk masuk surga. Biarkan dengan kepincangan saya ini, saya akan merebut surganya Allah Ta'ala. Izinkan saya ya Rasulullah." Kata Nabi, "Uzur. Buat orang yang cacat, uzur. Tidak ada perang. Kau lebih baik di rumah saja. Ngurumat kau punya anak istrimu di rumah. orang-orang yang lemah, kau rumat, kau rawat saja. Tidak ya Rasulullah, saya ingin merebut surganya Allah Ta'ala. Izinkan saya ya Rasulullah, izin. Diizinkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia meninggal dalam keadaan syuhada. Nah, ikhwani yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Wala yashihu fi yadi thayyibu sahatuhu min kulli syarrin najiyah wa himmatuhu fi ma yugarribuhu min rabbih aliyah. Lihat. Orang seperti ini tadi. Yang harapannya, cita-citanya ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat tinggi dan sangat mulia. Ini orang-orang kayak gini. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nafsuhu ala dunya abiyah. Dan orang ini kepada dunia enggan. Tidak mau dekat sama dunia. Itu mereka murid-murid itu. Murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana kita lihat, bagaimana coba kita lihat saja di sini ada beberapa untaian hikmah. Sebagaimana ikhwani pernah lihat yang namanya Bahlul Al-Ansi. Namanya Bahlul. Bahlul ini kalau orang sekarang ngomong Bahlul itu bodoh. Itu orang Bahlul, bodoh. Tapi kalau dilihat di gamus, Munjid, Bahlul itu artinya orang sangat alim. Bahlul itu orang sangat pintar. Saking sangat pinternya sampai dibilang Bahlul. Lihat saja kalau orang saking pinternya kayak orang bodoh. Saking pinternya sehingga dibilang Bahlul Al-Ansi. Pada satu saat Bahlul Al-Ansi ini dia belajar kepada seseorang yang hatinya sudah tidak tertambat kepada dunia. Siapa ya? Abdul Harith Al-Muhasibi. Abdul Harith Al-Muhasibi ini tidak mau sama dunia sama sekali. Zahid, betul-betul zahid. Dia boleh ulama-ulama itu. Hingga sampai dikatakan Bahlul Al-Ansi ini dia dipercaya oleh Imam Harun Khalifah Harun Ar-Rasyid untuk tidur di istana tidak mau. Tidurnya di mana? Tidurnya di kuburan. Di ember-ember toko, di ember-ember masjid, di kuburan, di tanah lapang. Tidurnya di situ. Bahlul Al-Ansi. Nah, pada satu saat Harun Ar-Rasyid ini kedatangan empat orang. Orang asing Yahudi. Empat orang asing Yahudi. Satu orang ini sebagai pembicaranya. Si Yahudi salah satu empat orang. Dari empat orang Yahudi salah satu mengajukan pertanyaan sama Harun Ar-Rasyid. Harun, siapkan para al-huju ahli ilmumu. Siapkan mereka semuanya. Disiapkan sama Harun Ar-Rasyid. Diundang. Ulama-ulama semua satu negerinya dia diundang. Datang ke istana Harun Ar-Rasyid. Sampai di istana Harun Ar-Rasyid ditunjuk siapa di antara kalian yang berani melawan Yahudi. Apa pertanyaannya ya Harun? Pertanyaannya ada. Ajukan pertanyaannya. Pertanyaannya begini, begini. Orang-orang satu alim ulama yang ada di situ semua mengatakan kami angkat tangan ya Harun Ar-Rasyid. Oh kalau begitu kata Harun Ar-Rasyid. Kalian telah menjelek-jelekkan nama saya. Karena kalian adalah orang Islam. Saya adalah orang Islam. Kalian telah menjelek-jelekkan nama saya. Di hadapan orang Yahudi ini. Oleh karena itu harta kekayaan yang pernah saya berikan kepada kalian semuanya saya ambil lagi. Nanti dulu Harun. Katanya ulama-ulama ini. Kami punya seorang teman yang sangat brilian. Yang sangat top, hebat. Apa namanya? Bahlul Al-Ansi. Ada apa kau undang orang Bahlul itu? Katanya Harun Rasyid. Lah, dia bukan orang Bahlul. Dia orang pinter. Nah, coba saya dicari. Ulama-ulama ini jebar cari di mana Bahlul. Di rumahnya tidak ada. Tidak punya rumah. Di sana kerajaan, di mana-mana tidak ada. Di tempat mana-mana tidak ada. Tiba-tiba dia lihat masih dia di depan kuburan gurunya, Abu Harith Al-Muhasibi. Diundang. Eh, Bahlul, kau diundang sama Harun Ar-Rasyid. Baik, kenapa? Ada empat orang Yahudi yang satu Yahudi ini menanyakan satu pertanyaan yang sangat sulit. Kau bisa jawab enggak? Ya, insya Allah saya bisa jawab. Ya, coba kau diundang sana. Diundang. Pakai baju biasa, datang. Apa pertanyaanmu, wahai empat Yahudi? Satu orang Yahudi yang vokal tanya. Pertanyaan saya, kalau ada yang bisa menjawab, saya akan masuk ke dalam agama Islam beserta dengan seluruh teman-teman saya yang ada di negeri saya. Kata Bahlul Al-Ansi, betul itu. Betul, kami akan masuk ke dalam agama Islam. Angkat janji dulu. Janji, ya. Baiklah kalau begitu. Sekarang saya ingin bertanya. Saya akan buat lingkaran ini. Buat lingkaran dengan tongkatnya ini. Lingkaran bulat begitu. Apa jawabannya? Gampang jawabannya, kata Bahlul. Jawabannya adalah kasih garis tengah. Allah, hebat betul ini. Raja Harun al-Rasyid cuma lihat saja. Apa maksudnya ini? Cuma buat lingkaran, Bahlul al-Asy cuma bikin garis saja tengah begitu. Wah, katanya orang Yahudi ini, sungguh hebat ini. Bahlul al-Asy ini. Saya buat lingkaran kedua, katanya. Apa jawabannya? Gampang jawabannya. Apa? Buat garis satu, dua, segi empat. Bagi empat. Cuman yang satu di sini diorek-orek sama Bahlul al-Asy, yang lain tidak diorek-orek. Bagaimana? Wah, sungguh hebat kau. Harun Rasyid melihat saja. Sing bicara piopo deh. Orang mudeng aku. Ya. Terus, kemudian satu Yahudi tadi ini mengajukan satu pertanyaan, tangannya begini. Punggung tangannya diletakkan di atas tanah, dan kemudian jari yang satu menaik ke atas begini. Si Yahudi ini menunjukkan tangannya ke arah begini. Si Bahlul al-Asy tadi itu menjawab, apa jawabannya wahai Bahlul? Jawabannya gampang. Bagaimana jawabannya? Tidak. Si Bahlul maka mengatakan begini. Tangannya. Ya. Jadi si Yahudi mengatakan begini, si Bahlul mengatakan begini. Nah, maka Yahudi mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si Harun al-Rasyid tadi ini bertanya-tanya, Bahlul, kau ini orang Bahlul apa orang pintar sebetulnya? Dikatakan, saya sebetulnya adalah biasa-biasa saja. Lantas kenapa kau memahami pertanyaannya dia? Oh, gampang kok pertanyaannya. Hanya buat bulat-bulat kayak anak TK. Katanya, seperti anak Bustanul Asfal, anak tamat kanak-kanak ini. Cuman buat gitu saja, cuman saya tarik garis saja. Maksudnya apa? Dijelaskan sama si Yahudi ini. Saya tadi bulat bikin satu gambar garis bulat begitu itu. Saya cuma menjelaskan kepada Bahlul al-Asy ini tadi. Bahwa dunia ini bulat. Jawabannya apa? Gampang. Saya tarik garis saja tengah. Kata Bahlul. Maksudnya adalah di dalam bumi ini ada barat, ada timur, ada utara, ada selatan. Kalau tidak kanan ya kiri. Kalau tidak kiri ya kanan. Kalau tidak hak ya batil, kalau tidak batil ya hak. Ya salah satu. Itu jawabannya. Apakah betul? Betul, itu yang saya maksud. Lantas, pada lingkaran yang kedua, kau bulat, kau bikin satu garis dua itu, dibuat segi empat itu maksudnya bagaimana? Dia cuma ingin bertanya, ini bulat ini adalah bumi. Bumi ini isinya apa? Isinya saya bilang segi empat. Seperempat adalah daratan, 3/4 isinya air. Maka saya orek-orek yang sebelah sini. Ini daratan. Yang 3/4 sisanya adalah isinya lautan, air. Apakah betul itu jawabannya? Iya, betul. Lantas pertanyaannya tiga bagaimana? Yang ketiga, dia bilang bahwa semua yang tumbuh dari bawah bumi ini berasal dari mana? Dia bilang berasal dari Azza wa Jal. Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Dan Allah Ta'ala yang menurunkan yang namanya sinar matahari. Sehingga ini semuanya tumbuh dan bermanfaat buat manusia. Apakah betul itu jawabannya? Ya betul itu jawabannya. Maka Harun al-Rasyid mengatakan, kalau begitu harta kekayaan yang ada ulama-ulama di sini semua saya berikan sama kau. Tidak mau saya. Berikan sama ulama-ulama yang ada di sini. Nah, ikhwan yang dimulakan Allah Ta'ala. Ditanya sama ulama-ulama itu. Wahai Bahlul, kau memiliki satu kelebihan yang seperti ini karena apa? Gampang katanya. Karena apa? Dikatakan karena min tariqil hidayah. La tuqbal mudakaratuhu wa la tahsya'lahal gulubu illa idha kana ma'zunan lahu. Dikatakan bahwa saya punya kalimat atau yang saya katakan ini sederhana. Tapi itu hidayah dari Allah Ta'ala. Saya punya gerakan dan saya punya mudakarah. Saya punya taklim ini tidak akan diterima oleh masyarakat semuanya. Dan hatinya orang tidak akan terpaut untuk masuk ke dalam apa yang saya katakan. Tidak akan menerima apa yang saya nasihatkan. Kecuali kalau memang hati itu diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menerima apa yang saya katakan. Dari itulah kemudian saya katakan sejujurnya ini semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah Bahlul Al-Anzi. Ini ikhwani yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjernihkan hati kita. Menjadikan hati kita lebih alim, lebih arif, lebih bijaksana. Untuk mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh dan mensuri tauladani sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Ta'ala insyaAllah melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang baik, ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga keluarga kita insyaAllah dijadikan keluarga yang oleh Allah Ta'ala dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dipenuhi dengan cahaya Al-Quran, dipenuhi dengan cahaya salat ala Nabi, dipenuhi dengan cahaya zikir, dipenuhi dengan cahaya aurat, dipenuhi dengan cahaya-cahaya yang halal, cahaya-cahaya ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan anak-anak kita, anak-anak yang saleh, salihah, arifin, arifat, wa'abidin, abidat, alimin, wa'alimat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan memanjangkan umur kita ma'asihah wal'afiyah fi ta'atillahi wa ridha, dan mengakhiri usia kita dan ajal kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Ditunjukkan kita punya amal kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dalam keadaan amal kita semua catatannya adalah catatan kebaikan, sehingga Allah Ta'ala selalu ridha kepada kita di dunia, fil barzakh, fil akhirah, ala hadhihi niyyah, wa kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah, bi khairatid dunya wa na'imil akhirah, wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Ana'udhu iyyakum nasta'in, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi والضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي، وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي، وتقبل جميع حسناتي، وسامحني فيما مضى وما يأتي، واكتبني في ديوان ساداتي، واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك، واسلك بي سبيل هداك، وألحقني. وصلى الله على سيدنا محمد.